Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita lanjutkan bab yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin, bab As-Siddiq. Di bab yang pertama beliau sudah jelaskan tentang masalah ikhlas, masalah niat. Di bab yang kedua masalah taubat. Bab yang ketiga baru kita baca bab tentang masalah sabar. Dan yang keempat adalah bab As-Siddiq. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebagaimana dalam metode penulisan kitab Riyadhus Shalihin, tiga ayat di awal bab ini. Yang pertama di dalam surat At-Taubah terkait dengan kisah Ka'ab bin Malik yang sudah kita baca hadisnya panjang. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Yang kedua, di dalam surat Al-Ahzab telah menerangkan keutamaan beberapa golongan yang Allah janjikan dengan pahala yang besar. Di antaranya adalah orang-orang yang jujur, laki-laki dan perempuannya, was-sadiqina was-sadiqat. Yang ketiga dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya as-sidq, kejujuran itu, akibatuhu al-khair. Akhir yang akan didapat seorang yang jujur itu senantiasa adalah kebaikan. Qala Allah ta'ala, falau sadaqullaha, seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lakana khairan lahum. Dua kalimat yang saya baca dalam syarah Ibnu Taimin rahimahullah yang mungkin perlu kita ingat, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Satu ucapan beliau menyatakan, kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, as-sidqu manjah, as-sidqu manjah, kejujuran itu adalah jalan keselamatan. Walaupun di awal mungkin kita akan mendapatkan berbagai macam ujian dengan sebab kejujuran kita, tapi akhirnya ada keselamatan. Sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam ucapan yang lain beliau menukil masal yang disebutkan para ulama kita, yaitu man sadaqa naja, man sadaqa naja, barang siapa yang jujur dia mesti akan selamat, mendapatkan keselamatan, kesuksesan. Man sadaqa naja. Farbillah rahimun rahimakumullah. Ma huwa as-sidqu, apa itu as-sidq? As-sidqu adalah mutabaqatu al-khabar al-waqi', atau lebih umum ia mutabaqah al-zahir al-batin, cocoknya berita dengan kenyataan, cocoknya zahir dengan batin. Karena kalau bila rahimah narahimakumullah, sidqu kejujuran, jujur, kama yakunu fil aqwal, sebagaimana ada dalam ucapan juga yakunu fil af'al, juga ada dalam perbuatan. Iya, ucapan jujur dan perbuatan yang jujur. Ucapan yang jujur yakni yang apa yang dia ucapkan sesuai dengan kenyataan. Iya, perbuatan yang jujur yakni apa yang dilakukan memang sesuai dengan apa yang di dalam batinnya. Sehingga kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-mura'i, seorang yang riya dalam ibadahnya, laisa bisadiq, dia bukan orang jujur. Al-mura'i bukan orang jujur. Kenapa? Fidzahir, dia tampakkan dalam zahirnya, lahiriah dia sedang beribadah kepada Allah. Tapi fil batin, tapi dalam batin dia sesungguhnya dia mengharapkan yang lain. Dia ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Sehingga al-mura'i laisa bisadiq. Wa kadzalikum al-musyrik, tentunya lebih-lebih lagi. Seorang yang berbuat syirik, beribadah kepada Allah juga kepada selainnya, bukan orang shadiq. Tadi dia menampakkan diri beribadah kepada Allah sebagai muwahhid, padahal dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Munafik, jelas juga bukan shadiq. Iya. Karena munafik, kalau nifak itiqadi, dia menampakkan keimanan kepada Allah, pada dia kafir. Demikian juga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-mubtadi' ahlul bid'ah laisa bisadiq. Iya, bukan orang yang jujur. Karena yudhir al-ittiba', dia nampakkan kepada manusia, kepada umat sedang mengikuti Rasul Muhammad SAW. Padahal kenyataan dia mengada-adakan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, membuat-buat sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Tapi menampakkan diri sebagai orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Alhasil, iya, nakunu shadiqan, kita berusaha jujur dalam ucapan kita dan perbuatan kita. Senantiasa apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan, senantiasa apa yang kita lakukan, amalkan sesuai dengan batin kita. Lahir kita, iya, sama dengan kalbu kita. Farhillah rahimana rahimakumullah. Terakhir kita baca satu hadis. Sudah sebutkan hadis yang pertama yang masyhur terkait dengan masalah ini. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, inna sidqa yahdi ila lebih. Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing seseorang, menggiringnya untuk berbuat kebajikan. Kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah. Dan kebajikan, kebaikan-kebaikan itu akan membawa seseorang, menggiringnya ke surga. Wa innar rajula la yusaddiqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang senantiasa berkata jujur. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan lafaz wa yataharra asidqa. Dia senantiasa berusaha, iya, berucap, bertingkah laku jujur, sehingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang siddiq. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ila fujur. Kedustaan itu akan mengiring kepada berbuat kebajiran, meninggalkan ketaatan, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujura yahdi ila nar. Dan kefajiran akan mengiring kepada neraka. Wa innar rajula la yakdhibu, seorang berdusta, dalam riwayat lain dengan lafaz wa yataharral kadhib, terus dia berusaha memilih, ya, kedustaan dalam ucapannya, perbuatannya, hatta yuktaba indallahi kadhaban. Yang pertama, ikhwan fillah rahimah wa rahimakumullah, di sini menunjukkan tentang fadilah as-sidq. As-sidq itu adalah amalan yang sangat besar fadilahnya. Sebab di antara sebab dukhulul jannah adalah as-sidq. Yang kedua, ikhwanakumullah rahimah wa rahimakum, ini dalil yang namanya akhlakul karimah di antaranya sidq ini dengan iktisab, dengan usaha. Jadi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain dengan lafaz iya, wa innar rajul la yasduku wa yataharra as-sidqa. At-tahri, dia berusaha, senantiasa berusaha untuk jujur. Sebagaimana kemarin kita baca hadis Ka'ab bin Malik. Iya, dia berkata kepada Rasulullah untuk senantiasa berusaha jujur. As-sidq sebagaimana akhlak yang lain, sebagaimana iya ada yang memang seorang diberi qadrat oleh Allah, karunia sejak lahir dia jujur. Dia seorang yang sangat jarang dusta. Ada yang dulunya ketika belum mengaji misalnya sering dusta. Setelah dia ta'alim, setelah dia ngaji, tahu iya bahaya dusta, dia berusaha terus iya membina dirinya, mentarbiyah jiwanya untuk jujur. As-sidq ini bisa diperoleh dengan seorang berusaha. Berusaha memaksimalkan untuk senantiasa jujur. Sebaliknya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di sini menunjukkan iya bahayanya dusta. Dan seorang yang sudah cenderung melakukan satu perbuatan jelek sah, bisa saja dia disifati dengan perbuatan tersebut. Seorang yang suka dusta, iya, maka yuktab indallahi kadzdzaban. Iya, disifati sebagai seorang kadzdzab. Masyhur dirinya sebagai seorang pendusta, suka berdusta, sehingga sah ketika dilakopi oleh seseorang dijuluki seorang kadzdzab, pendusta. Nah, wallahu alam bissawab.